tapi mereka itu juga tak pergi kepada kamu. Pertama tak ada ni, dan mereka tak pergi. Kalau tak ada, dia tak pergi. Kita sudah menjalani berat. untuk Datang pada Jadi berapa yang mulia dalam kegiatan tersebut masih jangan dihidupkan dengan betul 40 hari yang kita tengah darahnya tadi. Aku sekarang juga seluruh rumah di sini dalam rumah. Bisa ada sendiri seluruh rumah ada sendiri. Bisa bukan orang takdir, bisa bukan orang dakwah, bisa bukan ahli terbang, bisa ada rumah Nabi dan Allah. Kita milik semua orang dan semua milik kita. Boleh insyaAllah. Kita bukan kesatuan kita bagi kita adalah usaha yang kita lemah. Kita lemah dan kita lemah. Jadi kita kena bawa semua. Boleh insyaAllah. Jadi keluarga Tuhan dan mungkin itu tubuh ada lagi di Takwa. Jadi kami tak boleh tahu lagi. Sekiranya tuan-tuan boleh korban utama orang kandung jawab ada beberapa perkara yang kita tak sempat untuk mendatangkan dari kecil. Jadi kita tuan-tuan utama orang kandung jawab untuk bersama kami yang kita mendatangkan dan dia berkata pun kita boleh mendatangkan berkata tentang jual hantar berkata tentang apa ni dakwah harian dan sebagainya. Bukan malam macam guru pasti besar yang tak dapat menggunakan yang tak sempat dan itu penting sangat. Jadi diminta orang-orang yang berjalan lama untuk istiqam dan cukup bersama dengan si takwa itu kita boleh menggunakan lagi. Satu alasan yang sanggup korban insyaAllah. Boleh insyaAllah dapat dengan kesempatan kita doakan. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, bantu Allah, orang-orang kami, Rasulullah SAW, وعلى آله وصحبه وسلم على رب العالمين وسلام على سيدنا محمد وعلى آله.